Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wahdah. Shadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa a'azza jindah. Wa hazama al-ahzaba wahdah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد كما ذكره الذاكرون الأخيار. وصل وسلم وبارك عليه ما اختلف الليل والنهار. وصلي وسلم وبارك عليه وعلى المهاجرين والأنصار. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. صدق الله العظيم. إخوتي في الله، malam ini kita akan melanjutkan kajian tematik kita. Dan kita masih membedah kitab Ar-Rawdatain fi Akhbar Daulatain An-Nuriyah was-Salahiyah. Kitab tentang dua kerajaan besar di abad pertengahan Islam, yaitu Nuriyah, Nuruddin Zinki, dan Salahiyah, Salahuddin Al-Ayyubi. Sedikit mengulang apa yang sebelumnya pernah saya sampaikan secara singkat tentang pentingnya kita belajar biografi orang-orang yang istimewa dalam sejarah Islam adalah agar kita punya pegangan atau teladan untuk kita ikuti dalam kehidupan kita. Kalau seandainya mereka masih hidup, maka lebih mudah bagi kita untuk senantiasa menyertai mereka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala din khalil." Seseorang itu tergantung agama kekasihnya, sahabatnya, orang yang paling dekat dengannya. Namun karena kita sudah berjarak sekian ratus tahun dengan mereka, maka bentuk kedekatan kita dengan mereka sehingga memunculkan rasa cinta dalam hati kita karena Allah adalah dengan membaca kisah dan sejarah-sejarah mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan banyak kisah kepada kita di dalam Al-Qur'an, "Man yusabbitu bihi fu'ada." Karena dengan kisah itu Allah meneguhkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan kisah itu juga Allah meneguhkan hati para sahabat. Seperti yang kita tahu bahwa para sahabat sering sekali mendengar kisah-kisah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah salah satu rahasia keteguhan hati mereka fi sabilillah. Dan di antara banyak kisah, kisah ulama, kisah muluk, para raja, kisah para mujahid, maka kisah Nuruddin Mahmud Zinki adalah salah satu kisah yang paling direkomendasikan oleh para ulama sepanjang sejarah Islam. Kisah seorang Al-Malikul Adil, seorang raja yang adil. Kisah orang yang merintis jalan menuju ke Palestina. Walaupun Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada Salahuddin dengan berhasil membebaskan Palestina, akan tetapi Allah memberikan banyak keutamaan kepada Nuruddin karena dialah yang telah merintis jalan menuju ke Palestina itu. Bahkan seorang ulama seperti Ibnu Athir, ulama sejarah, sampai mengatakan, "Lau syi'tu la'adattuhu sadisa khulafa'ir rasyidin." Seandainya boleh, saya akan menempatkan Nuruddin adalah khulafa'ur rasyidin yang keenam di antara para khalifah-khalifah yang mulia. Setelah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian tidak kepada Hasan, Husain ataupun Muawiyah dan yang lainnya, tetapi kepada Umar bin Abdul Aziz, dan loncat lagi sekian ratus tahun Nuruddin Mahmud Zinki, meskipun tidak seterkenal Salahuddin Al-Ayyubi. Maka untuk itu ikhwah sekalian, kita renungkan dengan istiqra, dengan penuh perhatian, tanpa terburu-buru, agar kita bisa benar-benar mengenal sosok Nuruddin Zinki dan memahami kondisi kehidupan dan sejarah beliau, lalu kita bisa mengambil pelajaran yang terbaik darinya. Ikhwati fillah, seperti yang saya sampaikan kemarin, Nuruddin Zinki adalah seorang laki-laki dari keturunan Atrok, orang Turki. Sedangkan Salahuddin Al-Ayyubi adalah orang apa? Kurdi. Ini artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak hanya akan menegakkan agama ini di tangan orang Arab. Allah akan menegakkan agama ini di tangan orang Arab atau yang bukan Arab. Karena Islam itulah ciri khasnya. Bukan agamanya orang yang merujuk kepada satu suku saja, tetapi Islam rahmatan lil alamin. Maka siapa yang sungguh-sungguh, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, hum di situ siapapun, Arab atau Ajam, Quraisyian atau bukan Quraisyian, Muhajirin ataupun Ansar, Allah Subhanahu wa taala berkali-kali menunjukkan kepada kita bahwa Islam ini bisa tegak di tangan orang-orang yang bukan keturunan Arab secara langsung. Nanti muncul lagi nama Muhammad Al-Fatih setelah masa ini. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama untuk setiap manusia yang dalam hatinya sungguh-sungguh ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis kitab Rawdatain juga mengatakan satu kalimat yang penting kita renungkan. Apa kalimatnya? Kata beliau, innahuma, sesungguhnya keduanya. Kira-kira keduanya siapa? Nuruddin dan Salahuddin. Innahuma hujjatullahi 'alal mutaakhirin minal muluk was-salatin. Sesungguhnya kedua orang ini adalah hujjatullah. Ini kalimat berat nih. Hujjah Allah. Apa arti hujjah Allah? Bukti dari Allah kepada kita. Bukti apa? Bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjaga agamanya. Allah yang menurunkan Al-Qur'an, menurunkan Islam, wa inna lahu lahafizun, dan kami juga akan menjaganya. Dan cara Allah menjaga agama ini adalah salah satunya dengan mengirimkan orang-orang mulia ke tengah-tengah manusia, baik dari kalangan ulama ataupun para raja. Itu cara Allah menjaga agama. Allah akan mengirimkan orang-orang yang punya semangat dan kemampuan untuk menjaga agama ini. Mulai dari zaman Abu Bakar As-Siddiq, Allah Subhanahu wa taala sengaja melimpahkan kekhalifahan ini dengan takdirnya kepada Abu Bakar karena Allah ingin menjaga agama yang telah disempurnakan sejak zaman Rasul agar tidak berkurang di zaman setelahnya. Ayat Qusuddin wa ana hayy, kata Abu Bakar As-Siddiq. Ketika ada orang yang tidak mau membayar zakat, tetapi dia masih Islam, cuma tidak mau lagi bayar zakat, kata mereka, dulu kami bayar zakat kepada Rasulullah, sekarang Rasulullah sudah wafat, kami tidak mau lagi bayar zakat. Abu Bakar kemudian memaksa mereka, ditolak oleh para sahabat, ya Abu abak, jangan terlalu keras kepada mereka. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Ayamku sedin wa ana hayy. Apakah agama akan berkurang? Syariat jadi berkurang sedangkan saya masih hidup? La Allah. Tidak boleh agama itu berkurang ketika saya masih hidup. Artinya dengan adanya sosok Abu Bakar, Umar, Ali dan yang lain-lainnya, Allah Subhanahu wa taala dengan tangan-tangan mereka menjaga agama. Kemudian muncul generasi berikutnya, tabi'in, mulailah berkurang sehelai demi sehelai benang-benang yang mengikat Islam, urwatul urwah. Akhirnya muncul lagi ulama-ulama, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas. Muncul lagi ulama hadis, Imam Al-Bukhari yang pernah kita kisahkan. Muncul lagi Raja Umar bin Abdul Aziz. Lalu muncul lagi di zaman berikutnya Nuruddin, muncul lagi di zaman berikutnya Muhammad Al-Fatih, muncul lagi di zaman yang agak modern, Al-Banna dengan di Mesirnya, Al-Qassam dengan di Suriahnya, Umar Mukhtar dengan di Libyanya, Al-Maududi dengan di Pakistannya. Selalu Allah mengutus orang-orang seperti ini di muka bumi, hujjatullah, bukti bahwa Allah selalu menjaga agamanya dari orang-orang yang ingin merusaknya. Yuriduna liyutfi'u nurallah bi'afwahihim wallahu mutimmu nurih. Mereka ingin memadamkan cahaya syiar-syiar agama Allah dengan lisan mereka, tapi Allah justru menyempurnakan cahaya itu walaupun mereka tidak suka. Jadi munculnya Nuruddin dan Salahuddin, kata penulis Rawdatain, hujjatullah, bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti menjaga agama ini dari kebinasaan. Agama ini tidak akan binasa. Kaum muslimin bisa saja binasa, kita manusia. Usia kita 60 sampai 100 tahun. Tapi agama ini agama terakhir. Kalau agama ini telah terhapus dari muka bumi, itu pertanda yang terakhir menuju sangkakala hari kiamat. Selama belum terhapus, maka Allah Subhanahu wa taala masih membukakan pintu taubat. Jadi enggak usah khawatir dengan nasib Islam di Indonesia. Allah akan menegakkan Islam dengan kita atau tanpa kita. Allah akan memenangkan Palestina dengan kita atau tanpa kita. Kalau kita tidak menolong Rasulullah, faqad nasarahullah. Allah yang akan menolongnya. Intinya agama tidak butuh kita. Allah tidak butuh kita. Allah bisa melakukan apapun yang Allah kehendaki jika Allah menghendaki. Allah hanya tinggal mengatakan kun, maka langsung fayakun. Tetapi Allah membukakan peluang bagi kita untuk mendapatkan keistimewaan ini. Bukan Allah yang butuh kita, justru kalau Allah ingin menegakkan agama ini tanpa kita pun bisa. Allah mengutus malaikat, mudah sekali bagi Allah. Tetapi kenapa Allah berikan beban ini kepada manusia? Karena Allah ingin mengistimewakan manusia. Allah berikan beban dakwah ini kepada kita, umat Islam, karena Allah ingin mengistimewakan umat ini di antara umat-umat yang lain. Bukan karena Allah butuh kepada umat Islam. Jadi kita beruntung menjadi umat yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk punya saham dalam kebangkitan-kebangkitan dakwah Allah di muka bumi. Tapi tanpa kita pun, Islam tetap akan bangkit. Jadi bagaimanapun mereka ingin menghujat Islam dengan berbagai macam istilah dari lisan mereka, teroris, apalagi muncul berbagai macam rencana-rencana jahat mereka, wayang turun, wayang kurullah, wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar, dan Allah juga bisa berbuat makar, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Artinya tidak akan mungkin kemakaran mereka mengalahkan rencana Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kemakaran mereka litazulan minul jibal, bahkan kemakaran yang bisa menghilangkan dan melenyapkan gunung pun tidak bisa mengalahkan rencana Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah buktinya. Ketika manusia benar-benar butuh kepada sosok mujaddid, ketika Islam itu dalam keadaan terpecah belah, ketika kaum muslimin terjajah di mana-mana, pembantaian terhadap orang-orang Islam sampai ratusan ribu jumlahnya, ketika Islam benar-benar tinggal nama saja atau sedikit ritual di masjid oleh orang-orang tua saja, ketika dalam keadaan sangat butuh kepada seorang mujaddid, itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus dua orang sekaligus. Seperti dulu Allah mengutus tiga orang nabi sekaligus atau dua orang nabi sekaligus, kini Allah mengutus dua orang raja yang saleh dan adil sekaligus Nuruddin dan Salahuddin. Ini salah satu poin dari kitab Rawdatain untuk memotivasi kita. Makin sulit keadaan kaum muslimin, ala inna nasrallahi qarib. Berarti makin dekat dengan turunnya seorang mujaddid atau pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita berada dalam situasi yang sulit? Islam sekarang sulit sekali. Berbagai macam fitnah terjadi di negeri kaum muslimin setelah penjajahan. Penjajahan di Palestina, fitnah di Syam, fitnah di Irak. Kemarin baru 2 hari yang lalu terjadi lagi kudeta militer di Yaman yang dilakukan oleh orang-orang Houthiyin Syiah, mengkudeta presiden yang sah di Yaman lalu mengepung rumah presiden, seperti yang terjadi di zaman Utsman dan Ali, dikepung rumahnya dengan paksaan presiden harus menyatakan kemunduran diri kalau tidak akan dibunuh. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, akhirnya kaum muslimin yang di Yaman dipimpin oleh Partai Islah dari Ikhwanul Muslimin berhasil mengeluarkan presiden dari rumahnya dan menyelamatkannya sehingga kudetanya gagal. Hari ini terjadi perang besar antara Sunni yang dipimpin oleh Ikhwan dengan Syiah yang dipimpin oleh organisasi Husiyah atau Husiyin di Yaman. Sampai ke tingkat kudeta, padahal Husiyin ini belum besar, mereka minoritas di Yaman, tapi sudah berani kudeta. Dan kita juga sudah tahu bagaimana teror-teror yang dilakukan mereka di Indonesia. Dan yang terakhir adalah teror ketiga kalinya yang dialami oleh jamaah dan pengajian besar Al-Fatihah. Intinya kita sekarang dalam kondisi yang mirip dengan kondisi di zaman Nuruddin. Dan itu artinya sudah semakin dekat dengan Nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah motivasi dan modal kita untuk bersungguh-sungguh dalam dakwah, dalam tarbiyah, sehingga kita menjadi salah seorang di antara yang memberikan saham kepada kebangkitan Islam masa yang akan datang. Ini yang pertama. Selanjutnya, kemarin saya membahas tentang biodata Nuruddin Zinni, seorang anak yang lahir di Hilb. Hilb itu kalau bahasa Inggrisnya Aleppo, yang sekarang lagi berkecamuk. Itu adalah negeri tanah kelahirannya Nuruddin Zinni. Hilb bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya Aleppo. Memang agak-agak jauh sih, sama kayak apa? Kairo, bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya Kairo. Kalau bahasa Arabnya Baitullah, bahasa Inggrisnya Baitlahim. Kalau bahasa Arabnya Urshalim atau Urshalim, bahasa Inggrisnya Yerusalem. Dan yang lain-lain, bahasa Arabnya Istanbul, bahasa Inggrisnya Istanbul. Ibu kota is Islam. Jadi beliau lahir di Aleppo pada tahun berapa kemarin? Tahun 511 Hijriah. Dan 21 tahun kemudian lahirlah Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi bedanya usia antara Nuruddin dengan Salahuddin dalam hitungan kalender Hijriah sekitar 20 tahun. Kan ada perbedaan Hijriah dengan Syamsiah atau Masehi. Nuruddin Zinni adalah seorang anak yang cerdas, seorang anak yang cinta ilmu, seorang anak yang kuat, seorang anak yang sudah punya kemampuan-kemampuan yang luar biasa sejak dia masa kecil. Dan itu tidak heran. Kenapa saya katakan tidak heran? Lihat siapa orang tuanya. Mulai dari kakeknya Aksum Kur, komandan pertama yang memerangi pasukan salib di daerah Timur Tengah, Aksum Kur, kakeknya. Tapi dia masih punya pasukan kecil, belum besar. Lalu diwariskan kemudian kepada anaknya Imaduddin Zinni, bapaknya Nuruddin. Dia juga komandan yang lebih besar daripada Aksum Kur, memerangi orang-orang salib. Hanya dengan takdir Allah, Imaduddin Zinni ini meninggal di usia yang masih sangat muda, baru usia 40-an dia meninggal, sehingga akhirnya Nuruddin Zinni mewariskan kekuasaan bapaknya di Aleppo. Kakeknya gubernur Mosul, sedangkan bapaknya gubernur Aleppo. Jadi ini keturunan gubernur. Kalau Yusuf keturunan Nabi ya. Yusuf bin apa? Bin Ishak bin Yakub. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kalau ini Nuruddin bin Wali Aleppo Waliul Haq bin Wali Mosul. Nuruddin anak gubernur Aleppo, anak gubernur Mosul. Nanti dia dengan kakaknya jadi gubernur di Mosul, dia jadi gubernur di Aleppo. Sebuah kota kecil, tetapi dengan takdir Allah dan mujahadah yang luar biasa, akhirnya kekuasaannya yang cuma satu kota Aleppo menjadi sepertiga bumi. Mirip dengan kisah Genghis Khan dari Mongol, walaupun ini tidak dengan kekejaman dan barbarnya Genghis Khan, dengan keadilan. Ini Nuruddin Zinki di masa kecilnya. Lalu yang berikutnya yang perlu kita tahu tentang Nuruddin Zinki, salah satu yang menjadi sebab keberhasilan Nuruddin Zinki sebagai seorang raja terbaik dalam sejarah Islam, salah satu yang paling penting adalah dia sangat dekat dengan para ulama. Ini penting sekali. Salah satu rahasia kesuksesan Nuruddin Zinki, dia sangat dekat dengan para ulama. Sangat dekat, bukan hanya kenal, tapi sangat dekat dengan para ulama. Jadi sejak Nuruddin Zinki masih kecil, dia sudah belajar kepada banyak ulama hadis. Sampai dia menjadi raja pun dia masih belajar kepada para ulama hadis. Selain dia juga seorang ulama hadis yang meriwayatkan banyak hadis-hadis sahih. Ini unik. Ada seorang raja periwayat hadis. Dan kita tahu kalau antum baca buku tentang syarat menjadi periwayat hadis, itu ketat banget. Lebih ketat daripada menjadi seorang ulama fikih. Ulama fikih asalkan dia punya kemampuan, mudah menjadi ulama fikih. Tetapi kalau hadis, bukan hanya kemampuan otaknya, tetapi karakternya, sifatnya, kesehariannya, kebiasaannya, dia hampir harus menjadi sempurna. Hampir harus menjadi sempurna. Kalau bahkan kalau dia lupa, maka dia disebut su'ul hifzi, lemah hafalan. Orang yang lemah hafalan akan merusak riwayat dari orang-orang yang kuat hafalan. Misalnya ada 5 orang perawi, 4 orang ini hafalannya bagus, tapi gara-gara ada di tengah satu orang yang lemah hafalan, akhirnya rusak semua riwayat. Jadilah hadisnya kadang-kadang dhaif, hasan dan seterusnya. Syaratnya sangat berat. Dia tidak boleh berdusta. Sekali dia berdusta, maka dia ditolak hadis darinya, tidak diterima lagi. Kalau dia makan dengan tangan kiri, ditolak hadis darinya. Kalau dia pernah, maaf, menyakiti hewan atau berbohong saja kepada hewan, ditolak hadisnya. Jadi seorang perawi hadis itu kriterianya itu berat banget. Bahkan lebih berat daripada kriteria menjadi seorang raja. Berat sekali. Jadi kita bisa bayangkan gimana istimewanya sosok Nuruddin Zinki. Selain seorang raja, seorang mujahid, seorang hafiz, dia juga seorang periwayat hadis. Dan hadisnya dibukukan oleh ulama dari Mesir, Ibnu Nahas, dalam kitabnya tentang Fadailul Jihad, keutamaan-keutamaan jihad. Di dalamnya ada hadis An Nuruddin atau akhrajahu Nuruddin Mahmud Zinki. Ini menunjukkan kecintaannya kepada para ulama luar biasa. Bukan hanya kenal dengan para ulama, bukan hanya duduk dalam majelisnya para ulama, tetapi bahkan dia seolah-olah menjadi anaknya ulama, dididik oleh ulama di rumahnya ulama. Walaupun dia anak istana, tetapi dia sering tinggal dan menginap di rumah guru-gurunya di antara para ulama. Dan begitulah cara mereka belajar pada saat itu. Kalau antum yang pernah ke Masjid Al-Murabbi, di situ ada imam dari Yaman, Syekh Yazid. Saya tanya kepada beliau tentang cara beliau belajar Al-Quran dulu ketika beliau masih kecil. Pulang sekolah jam 12, jam 1 siang, langsung ke rumah ulama. Jadi ke rumahnya cuma naruh tas, terus langsung menuju ke rumah gurunya, hafiz, ahli qiraah dengan riwayat. Langsung ke rumahnya, kemudian dari rumahnya ke masjid, sampai tengah malam, bahkan sering menginap di rumah gurunya. Ini namanya talaqqi, berguru langsung dengan bertemu. Kayak gitu dulu mereka belajar. Kalau sekarang kita hanya duduk dalam majelis ilmu para ulama, bahkan kita tidak punya kedekatan secara emosional dengan ulama, bagaimana akan tertular kebaikan-kebaikan dari mereka? Nuruddin Zinki sangat sekali mendekati ulama sejak kecil. Dan ini motivasi dari ayahnya, Imad bin Zinki. Kamu harus iltazim, ulama, kamu harus senantiasa mulazamah dengan ahli ilmu dan para ulama. Salah satu ulama yang hidup di masa beliau namanya Ibnu Asakir, ulama hadis. Dan tidak ada yang lebih besar dari nama beliau di Syam sebagai ulama hadis. Ini ulama hadis nomor satu dari Syam, dari Suriah, Ibnu Asakir. Beliau selalu duduk dalam majelis Ibnu Asakir dan sangat aktif dalam belajar hadis. Saking aktifnya dan saking terkenalnya, saking cerdasnya beliau, sampai majelis itu tidak disebut majelis Ibnu Asakir, tetapi disebut majelis Nuruddin. Padahal siapa gurunya? Ibnu Asakir. Tapi majelisnya disebut majelis Nuruddin. Padahal Nuruddin adalah muridnya. Kenapa? Karena saking aktifnya Nuruddin dalam majelis itu, duduk paling depan, bahkan sesekali disuruh oleh Ibnu Asakir untuk duduk di sebelah beliau, murid kesayangan Ibnu Asakir. Bahkan ketika Ibnu Asakir menyampaikan ilmu-ilmu tentang hadis, nama-nama periwayat, Nuruddin sudah hafal. Mirip dengan kisah Al-Bukhari, walaupun Al-Bukhari hanya ulama saja. Mirip dengan kisah Asy-Syafi'i, mirip dengan kisah-kisah yang lain, tetapi ini adalah raja atau calon raja. Dekat sekali dengan para ulama. Sehingga diriwayatkan bahwa dalam majelis Nuruddin, yaitu gurunya Asakir, Ibnu Asakir, orang tidak boleh berbicara sepatah kata pun ketika sedang berlangsung majelis ilmu. Majelis itu, kata para ulama sejarah, mirip sekali dengan majelis ilmu di zaman Nabi dan para sahabat. Diisi oleh ulama yang saleh, kemudian yang menuntut ilmunya adalah anak-anak yang saleh, lelaki-lelaki yang punya visi ke depan dan cerdas dan hanif, bersih zahir batinnya, sehingga Allah berikan keberkahan dalam majelis itu. Mereka tidak ada yang bersuara, bahkan tidak ada yang bergerak. Wuduk, sakinah. Sampai digambarkan seolah-olah kalau ada burung yang membuat sarang di atas kepala-kepala mereka, sampai jadi itu sarang. Saking luar biasa. Dan ini kan gak pernah kita lihat lagi adegan seperti ini dalam majelis ilmu. Sekarang malah majelis ilmu adalah menjadi majelis yang paling ramai. Lebih ramai daripada majelis-majelis lahwi, majelis sia-sia. Semua orang bicara, suara hampir segala macam. Kadang-kadang ada majelis ilmu yang ustaznya ngomong sendiri, jamaahnya ngomong sendiri. Sehingga untuk ustaznya yang dituntut untuk punya performan yang paling bagus. Kalau dia nggak bisa, maka dibilang ustaz ini nggak bagus. Ini trennya berubah. Kalau dulu muridnya yang mencari ulama dan sungguh-sungguh mencari ilmu. Kalau sekarang ulama yang harus belajar banyak, melatih dirinya agar bisa tampil seolah-olah ini sebuah penampilan show. Dia harus punya performan yang menakjubkan, sehingga kalau dia bagus dipuji, kalau dia jelek maka nanti ditinggalkan. Bukan seperti itu mencari ilmu. Kalau kita tahu ilmunya, kita tahu kesalehannya secara zahir, maka kita datang dan duduk dalam majelis beliau. Bahkan kita dekat dengan sosok ulama ini. Makanya, karena saya tidak lagi tinggal di Arab, tapi saya selalu mengakses ceramah-ceramah terbaru dari para ulama di Arab. Salah satu yang sekarang yang saya senang banget mendengarnya tentang sejarah, termasuk sejarah Nuruddin, Dr. Muhammad Musa Asy-Syarif. Asy-Syarif itu nama keluarga karena beliau termasuk Ahlul Bait, orang Saudi, punya dua gelar doktor di Ummul Qura. Satu gelar syariah doktor, dua gelar usuluddin doktor. Nanti bisa cari di YouTube, tapi bahasa Arab. Namanya Dr. Muhammad Musa Asy-Syarif. Dan bukan hanya itu, selain beliau ulama besar, beliau juga seorang komandan angkatan udara dan pilot pesawat tempur Arab Saudi. Jadi bukan cuma ulama, tapi beliau juga seorang pilot pesawat tempur yang diberikan julukan Kapten Jambo. Ini bahasa Arab Saudi, Kapten Jambo. Ini pilot angkatan udara yang Arab Saudi. Khutul Al-Jawiyah Lil-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah. Jadi bagian angkatan udara, bukan cuma pilot biasa, dia adalah komandan para pilot angkatan udara. Padahal seorang ulama, tentunya kalau masalah Al-Quran sudah selesai sejak kecil, hadis sudah banyak, bahkan gelar doktornya di dua fakultas Islam di Ummul Qura ada di Saudi. Saya belajar banyak dari beliau, saya dengar banyak ceramah beliau. Kemudian ulama yang lain yang saya juga senang, diantaranya adalah misalnya ada dokter, ini saya guru langsung saya ketemu ketika di Al-Azhar. Cuma alhamdulillah kemarin pas saya lihat-lihat ada di YouTube. Dan mulai beliau terkenal, kalau dulu kan masih dokter baru, ngajar di kelas 1 saya di Al-Azhar, Dr. Ahmad Zaid, ulama dakwah. ini ulama yang luar biasa juga, masih muda dan semangatnya luar biasa, orangnya cerdas. Dan saya termasuk murid kesayangan beliau ketika di Al-Azhar, walaupun nggak lama, cuma setahun setelah itu karena udah pindah beliau ke beberapa fakultas yang lain, akhirnya saya nggak ketemu lagi dengan beliau. Kenapa saya bilang murid kesayangan? Karena saya membawa tas beliau kalau beliau keluar dari kampus. Saya selalu menemani beliau ke mobil, ngobrol dengan beliau setelah kuliah. Dr. Ahmad Zaid. Ini juga banyak di dalam kajian-kajian di YouTube tentang dakwah beliau. Terutama beliau sekarang memegang, karena beliau seorang tokoh ikhwan muslimin, beliau memegang dakwah khusus bagian Afrika. Jadi semua dakwah ikhwan di Afrika, ketuanya beliau, Dr. Ahmad Zaid. Ini guru-guru yang banyak sekali dari para ulama. Begitu kita belajar langsung pada manba, sumber ilmu orang-orang yang saleh dan orang-orang yang sudah terbukti berjuang fi sabilillah. Tanpa mengurangi penghargaan kita kepada ulama-ulama yang lain yang tadi saya tidak sebutkan. Banyak sekali. Jadi Nuruddin Zikri seorang raja yang sangat dekat dengan ulama. Dan nanti diriwayatkan sampai beliau dewasa, sampai beliau jadi raja, beliau tidak pernah lepas dari para ulama. Bahkan kalau beliau baru menang dari suatu peperangan, peperangan beliau selama 20 tahun itu yang beliau ikuti peperangan sebanyak 30 peperangan. Berarti rata-rata satu tahun itu ada 1,5 peperangannya atau 2 tahun 3 peperangan. Jadi selama 20 tahun beliau memimpin, beliau ikut dalam 30 medan jihad. Setiap kali medan jihad itu selalu menang. Tidak pernah ada kisah bahwa beliau kalah, itu enggak ada. Dan setiap kali mendapatkan ghanimah, beliau selalu mengundang para ulama-ulama ahli fikih di bidang bab ini untuk menjelaskan fatwa kepada beliau bagaimana cara membagikan ghanimah. Setelah mereka berfatwa, maka Nuruddin akan mengambil bagiannya sesuai dengan fatwa para ulama, bukan sesuai dengan keinginan. Dia menempatkan ulama di posisi yang mulia. Sekarang ulama yang mendengarkan fatwa pemimpin. Kebalik, dulu pemimpin yang mendengarkan fatwa ulama. Majelis ulama itu di atas presiden. Kalau sekarang majelis ulama bahkan bukan lagi di bawah presiden, sudah di bawah gubernur, bahkan di bawah RT. Saking rendahnya. Bahkan kalau dia keluarkan fatwa, anak SMA aja menentang, apalagi para pejabat. Anak SMA pun menentang, apa yang MUI terlalu berisik segala macam. Gimana ulama di antara kita? Padahal ini majelis yang secara institusional yang paling resmi di dalam sebuah negara dan wajib bagi warga negara itu untuk sami'na wa ato'na kepada MUI. Kenapa? Kecuali jika MUI memfatwakan sesuatu yang menyelesaikan Al-Quran dan Sunnah atau menyuruh kita bermaksiat. Tapi kalau tidak, wajib ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa ulil amri di sini bukan hanya pemerintah, tapi juga yang memegang urusan agama, yaitu ulama. Makanya Nuruddin menempatkan ulama di posisi yang sangat istimewa dalam kerajaannya. Bahkan Nuruddin membangun banyak sekali madrasah-madrasah dan masjid-masjid yang diisi oleh para ulama dan dibiayai langsung oleh pemerintah dengan, kalau bahasa kita, APBN terbesar pada masa itu adalah untuk pendidikan yang diisi oleh para ulama. Sehingga ketika beberapa tokoh di masanya mengkritisi Nuruddin, wahai Raja Nuruddin, kenapa engkau habiskan uang terlalu besar untuk para ulama dan pendidikannya? Apa kata Nuruddin Zinci? Ha'ulai sihami ilallah. Mereka itu adalah anak-anak panahku kepada Allah. Maksudnya, ketika kalian tidur di malam hari, mereka lah yang akan mendoakan keberkahan dan kesuksesan negara ini. Mereka lah yang akan menghubungkan aku kepada Rabbku dengan kesolehan mereka. Doa-doa mereka lah yang besar dan berharga di mataku. Sehingga Nuruddin menempatkan para ulama ini di posisi yang sangat istimewa. Di mana-mana, kalau kita membaca sejarah kegemilangan Islam, ulama selalu memimpin dakwah. Tetapi yang menjalankan dakwah bukan cuma ulama. Sekarang kebalik, ulama disuruh menjalankan dakwah sendiri, lalu dihujat ramai-ramai kalau ada masalah. Ini ulama ini enggak benar, ini ustaznya enggak benar, ini dai-nya enggak benar. Tidak, ulama itu memimpin dakwah dan dia bergerak bersama seluruh kaum muslimin yang Allah berikan hidayah ke dalam hatinya dengan kapasitas yang mereka masing-masing miliki, potensi yang ada pada diri mereka. Tapi tetap yang memimpin dan yang membimbing mereka adalah ulama. Dan kesuksesan mereka tergantung kepada ketaatan mereka kepada ulama yang ada di tengah-tengah mereka. Lihat cerita di zaman Rasul. Karena tidak ada lagi ulama selain Rasulullah pada masa itu, maka lihat bagaimana ketaatan para sahabat kepada Rasulullah. Walaupun mereka sering tidak setuju dengan pendapat Nabi, tetapi ketika Nabi sudah memutuskan, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Baca surat Al-Fath tentang perjanjian Hudaybiyah yang cukup kontroversi. Lalu setelah masa Nabi muncul masa Umar karena Siddiq. Muncul masa Umar. Di masa Umar, Umar radhiyallahu anhu menempatkan Ali bin Abi Thalib di tempat yang sangat istimewa di dalam kekuasaan Umar bin Khattab. Kenapa Ali? Karena Ali ini adalah ulama-nya para sahabat, di antara ulama-ulama para sahabat. Sebaik-baik ulama, qadhi di masa sahabat, yang paling adil, yang paling teliti, yang paling tegas, Ali bin Abi Thalib. Sehingga Umar tidak akan memutuskan suatu urusan kecuali dengan pendapat Ali bin Abi Thalib. Makanya Umar sukses sampai ke Al-Qut juga di masa beliau. Ada kasus yang saya pernah cerita. Ada seorang perempuan berzina karena suaminya keluar negeri. Akhirnya dia gak kuat, akhirnya dia berzina dan hamil. Pas ketahuan hamilnya sudah besar, dilaporkanlah kepada Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Lalu Umar mengirim surat kepada perempuan ini untuk datang menghadap ke khalifah, ke masjid, kepada Amirul Mukminin. Karena dapat surat dari Umar, padahal suratnya cuma perintah untuk menghadap. Karena dia ketakutan, dia tahu dia bersalah, akhirnya dia menjerit, kontraksi, melahirkan, mati. Perempuan ini terjadi di masa Umar. Dapat surat dari Amirul Mukminin, pas baca, wahai amat Allah, wahai ibu, datanglah ke masjid bertemu dengan saya. Saya akan menanyakan beberapa hal. Akhirnya kena takut, dia teriak, lalu kontraksi, melahirkan, kemudian dia meninggal, anaknya hidup. Dilaporkanlah ini kepada Umar. Umar bingung, ini kira-kira saya bersalah enggak, kata Umar. Saya harus bayar denda tidak atas kematian ini. Akhirnya dia kumpulkan ahlu syura, ahlu badar, 10 orang sahabat yang terkemuka. Setelah semuanya mengatakan, ya Amirul Mukminin, engkau tidak salah, engkau kan tidak mengancam. Engkau hanya mengirim surat dan itu kewajiban engkau sebagai Amirul Mukminin. Dia mati itu urusan dia, tidak ada hubungannya denganmu. Ada satu orang sahabat yang diam saja, belum berbicara, yaitu Ali bin Abi Thalib. Umar dia akan memutuskan sebelum mendengar pendapat Ali Abu Hasan. Wa ma'adha taqul ya Abu Hasan, gimana pendapat mulai Abu Hasan? Apa kata Ali? Engkau harus membayar denda berapa ratus dinar gitu ya. Kenapa? Karena kematiannya gara-gara surat yang datang darimu. Walaupun engkau tidak ada maksud, berarti ini termasuk pembunuhan tidak sengaja. Akhirnya Umar bayar denda kepada bayi yang hidup itu akan atas kematian ibunya gara-gara surat Umar bin Khattab. Amin. Ali bin Abi Thalib. Ada lagi kasus. Umar melihat seorang laki-laki dan perempuan berzina kan? Dia lagi jalan melihat mereka berzina. Ditangkap sama Umar, kemudian dibawa ke masjid di sidang. Di masjid Umar mengatakan, ya kaum muslimin, bagaimana pendapat kalian jika seorang Amirul Mukminin melihat seorang laki-laki dan perempuan berzina? Apakah itu sudah cukup? Kata yang lain, sudah wahai Amirul Mukminin dan segala macam. Lalu Umar bertanya kepada Ali, wa ma taqul ya Abul Hasan? Apa kata Ali? Ya'ti Amirul Mukminin bi arba'ati syuhada wa illa yujlad samanina jalda wa yaqul fasiqan. Kata Ali, Amirul Mukminin pun sama dengan yang lain, harus mendatangkan 4 orang saksi. Kalau tidak, maka Amirul Mukminin akan dicambuk 80 kali cambukan, kemudian dia dituduh sebagai orang yang fasik dan tidak diterima lagi berita darinya. Langsung Umar membebaskan orang itu, sudah pergi, enggak jadi disidang. Padahal jelas-jelas berzina, itulah hukum Islam. Kalau tidak cukup saksi, bukan bukti, maka tidak boleh. Walaupun kita melihat langsung, terus gimana? Itu urusan dia dengan Allah nanti di akhirat. Di dunia, dia sudah lepas. Ini sampai Umar mengatakan, Alhamdulillah yang telah memberikan aku kesempatan hidup di masa yang sama dengan masanya Ali bin Abi Thalib. Alhamdulillah, demi Allah aku tidak akan menyelesaikan satu urusan kecuali ada Ali di dalamnya. Ini menunjukkan salah satu rahasia kegemilangan Umar bin Khattab. Dia menempatkan ulama di posisi yang penting dalam urusan dakwahnya dan negaranya. Insya Allah nanti kita lanjutkan setelah salat Isya. Tadi kita sampai kepada poin yang ingin kita istiqra dari kisah Nur bin Zinki. Salah satu rahasia kemenangan dan pertolongan yang Allah berikan kepada Nur bin dan tentaranya adalah karena mereka senantiasa menempatkan ulama di tempat yang istimewa dalam perjuangan mereka. Bahkan dikisahkan tadi bahwa ketika Nuruddin duduk dalam majelis para ulama seperti Ibnu Asakir, Nuruddin sangat menghargai majelis para ulama. Tidak ada seorang pun yang berbicara, apalagi berdebat di dalam majelisnya Nuruddin atau Ibnu Asakir. Tidak ada perdebatan sama sekali. Apapun yang dinasihatkan oleh para ulama, mereka terima dengan sami'na wa ata'na, karena mereka kenal bahwa ulama-ulama yang telah mereka belajar darinya adalah para ulama yang rabbani, ulama yang solih, yang tidak memfatwakan sesuatu kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena ingin mendekati para penguasa dan mengambil keuntungan darinya. Bahkan kalau ulama itu berbicara keras atau kritis terhadap Nuruddin, dia akan menerima. Bahkan dia akan mengatakan, maafkan saya, sami'na wa ata'na. Ini adalah majelisnya Nuruddin. Sangat khudu' sakinah. Inilah yang membuat Ibnu Asakir sangat bersemangat untuk mengajarkan ilmu-ilmu hadis kepada Nuruddin dan orang-orang di zamannya, termasuk kepada prajurit-prajuritnya Nuruddin. Jadi prajurit Nuruddin yang awalnya kecil jumlahnya cuma di satu kota Aleppo, yang kemudian menguasai dari mulai Maghrib, pada masa itu Maghrib itu termasuk Libya sekarang, Maroko, Libya, sampai ke Yaman. Jadi dari barat sampai ke selatan sini semuanya dalam kekuasaan Nuruddin Zinki. Dan salah satu puncaknya itu ada, kota pentingnya itu ada di Mesir, yang diberikan kepada Salahuddin Ayyubi sebagai gubernur pada masa itu. Jadi semua murid, semua prajurit-prajurit Nuruddin belajar dan dididik ilmu hadis oleh Ibnu Asakir dan juga oleh Nuruddin sendiri, terutama hadis-hadis dalam bab jihad. Termasuk Salahuddin Ayyubi, termasuk Khal, pamannya Salahuddin yaitu Asaduddin. Termasuk beberapa orang yang ada dalam kabinetnya Nuruddin seperti hakimnya, kemudian orang-orang yang mengambil pajaknya dan seterusnya, semuanya dididik hadis oleh Ibnu Asakir. Dan Ibnu Asakir semangat sekali, bukan karena Nuruddin memberikan banyak infak kepada Ibnu Asakir, bukan. Mereka orang-orang yang solih, walaupun diberikan banyak atau sedikit itu tidak berpengaruh. Tapi yang membuat Ibnu Asakir sangat semangat mendidik masyarakat Nuruddin, tentara Nuruddin, karena majelis mereka adalah majelis yang benar-benar dihargai. Dan semuanya sungguh-sungguh mencari ilmu. Sehingga di tangan orang-orang yang faham agama inilah, baik sebagai qaid atau prajurit, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan demi kemenangan. Jadi bukan orang biasa, selalu orang-orang yang istimewa, orang-orang yang hasil tarbiyah dan pembinaan sekian lama. Kalau kita tahu di masa Umar bin Khattab, salah satu kebijakan di masa Umar bin Khattab itu adalah tidak boleh seorang pedagang berdagang di pasar kecuali dia harus dapat ijazah dari ulama tentang ilmu halal dan haram dalam urusan dagang. Dan ulama itu tidak bisa disogok. Gak ada cerita, udahlah kasih aja saya sertifikat, gak ada. Jadi mereka tidak akan bisa boleh berdagang di pasar kecuali ada sertifikat dari para ulama. Kalau sekarang mungkin sertifikat MUI, bukan cuma sertifikat halal, tapi sertifikat bahwa dia lulus ilmu halal dan haram khusus bagian bisnis ataupun masalah dagang di pasar. Sehingga semua ulama dilibatkan oleh Umar bin Khattab. Jadilah ketika pasarnya sudah bersih dari riba, dari semua ghish, dari semua kecurangan, kalau pasar sudah bersih, insya Allah baru Allah turunkan rahmat di dalam suatu negeri. Sama seperti kita, kalau perut kita bersih dari makanan yang syubhat, apalagi haram, Allah turunkan hidayah ke dalam hati kita. Allah mudahkan kita dalam menerima ilmu. Karena kalau tubuh kita masih kotor, hidayah tidak akan datang ke dalam tempat-tempat yang kotor. Ini di masa Umar. Masa Nuruddin juga demikian. Sehingga ketika Nuruddin sudah wafat, kemudian Ibnu Asakir mulai mengajar kepada prajurit dan masyarakatnya Salahuddin. Ibnu Asakir menemukan kondisi yang berbeda dengan kondisi di masa Nuruddin. Ketika pertama kali Ibnu Asakir hadir dalam majelis Salahuddin, dia mendengar perdebatan-perdebatan di antara mereka, antara satu prajurit dengan prajurit yang lain, berdebat soal hadis, soal ayat, soal dan seterusnya. Senang dengan berdebat, senang dengan menghujat antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Bahkan mereka tidak mendengar apa yang diucapkan oleh Ibnu Asakir. Mereka suka bertanya dalam arti mengetes dan seterusnya. Terjadi hal yang tidak berkenan bagi Ibnu Asakir dalam majelisnya Salahuddin, sehingga akhirnya Ibnu Asakir meninggalkan mereka dalam keadaan masih berdebat. Dan tidak datang dalam waktu yang lama sampai dicari oleh Salahuddin. Ketika dicari oleh Salahuddin, Salahuddin bertanya, "Ya Syekh, kenapa engkau meninggalkan majelis? Tidakkah engkau seharusnya mengajar kami karena kami butuh ilmu?" Apa kata Ibnu Asakir? "Majelis yang aku saksikan hari ini bukanlah majelis yang aku saksikan di masa Nuruddin. Majelis itu adalah majelis yang wudu, berkah, sakinah. Sedangkan majelis yang sekarang, majelis yang penuh dengan perdebatan dan saling menyalahkan. Bahkan murid-muridnya tidak lagi taat kepada guru-gurunya." Sehingga akhirnya Salahuddin memarahi semua prajuritnya dan menerapkan hukum yang ketat dalam masalah mencari ilmu. Barulah akhirnya mereka serius mencari ilmu kepada Ibnu Asakir. Barulah Allah berikan kemenangan Al-Quds kepada pasukan ini. Ini pentingnya menempatkan ulama dalam perjuangan dakwah. Bukan hanya itu, bukan hanya ilmu, Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan paham, akan memberikan ilham, akan memberikan pengetahuan yang tidak diberikan kepada orang lain kecuali kepada para ulama. Ada hal yang kita, bahkan seorang gubernur, seorang raja pun kadang dia tidak dapat ilham itu, tetapi Allah berikan ilham kepada ulama untuk disampaikan kepada murid-muridnya di antara para raja dan gubernur. Ini terjadi juga di masa Nuruddin Zinki. Nuruddin Zinki orang yang sangat cinta kepada negeri kaum muslimin, sehingga ketika pasukan Salib menguasai daerah Dimyat, Dimyat itu sekarang di daerah Mesir, kota Dimyat itu dikuasai oleh pasukan Salib, sehingga banyak kaum muslimin yang dibunuh. Yang boleh tinggal di sana hanya orang-orang Salib yang agamanya agama bukan ortodok, dan orang-orang Syiah yang Hasyasyiyun. Saya pernah sampaikan apa itu Hasyasyiyun, orang yang suka memakai hashish. Hashish itu artinya ganja, kemudian berubah karena enggak boleh lagi ganja, berubah menjadi shisha, yaitu rokok ala Arab. Jadi Hasyasyiyun, asal muasal rokok. Tinggallah di Dimyat, sehingga Nuruddin merasa sangat sedih akan takluk atau akan jatuhnya negeri Dimyat ini kepada pasukan Salib. Sehingga sejak jatuhnya negeri Dimyat ke dalam kekuasaan pasukan Salib yang barbar, Nuruddin tidak pernah lagi mau makan. Dia hanya minum saja. Karena sedihnya, saking sedihnya, dia berpuasa berhari-hari gak makan, kecuali setelah dia udah jatuh sakit, baru dia dikasih makan. Terus sehat lagi sedikit, gak mau makan lagi. Seperti seorang ibu yang begitu sedih karena anaknya dalam keadaan dizalimi orang lain, anaknya dalam keadaan susah, benar-benar cinta kepada negeri Islam, apalagi Al-Quds. Ini sudah menjadi cita-cita orang-orang yang beriman. Dia tidak akan tenang sampai negeri Islam itu dibebaskan dari orang-orang zalim dan para penjajah. Mungkin kita tidak bisa seperti Nuruddin sampai tidak makan apapun, tetapi setidaknya harus ada rasa ghirah, rasa cemburu dan tidak senang dalam hati kita, sedih ketika kita tahu kondisi kaum muslimin yang terjajah di negeri-negeri yang lain, terutama ikonnya, puncaknya ada di Palestina. Sehingga Nuruddin hampir menyakiti diri sendiri gara-gara Dimyat. Sedihnya tentang Dimyat itu luar biasa. Sampai pada masa itu kan Nuruddin seorang perawi hadis. Dalam ilmu hadis itu ada istilah hadis musalsal. Mungkin kita belum pernah dengar tentang hadis musalsal. Hadis musalsal ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah, bukan cuma teksnya, bukan cuma ucapan Nabi, tetapi apa yang beliau lakukan ketika menyampaikan hadis ini juga diriwayatkan. Itu namanya hadis musalsal. Contoh, hadis musalsal Nabi menjabat tangan sahabat. Misalnya Nabi ketika menasihati seorang sahabat sambil menjabat tangannya, lalu Nabi bersabda suatu nasihat kepada sahabat itu, maka sahabat ini meriwayatkan hadis secara teks dan adegannya, sehingga ketika sahabat ini menyampaikan hadis kepada sahabat yang lain sambil menjabat tangannya, itu namanya musalsal. Jadi utuh diambil, bukan cuma teksnya. Lalu nanti sahabat ke tabi'in juga gitu. Ketika dia ajarkan ilmu ini kepada tabi'in, dia pilih di antara muridnya, dia jabat tangannya, dia katakan hadis ini. dan seterusnya diriwayatkan secara musalsal. Musalsal itu kalau bahasa kita berseri, terus disambung seri-serinya, nggak akan pernah terputus, jadi estafet. Atau hadis musalsal bil awaliyah. Apa itu musalsal bil awaliyah? Hadis yang pertama kali Nabi ucapkan kepada para sahabat, maka itulah yang pertama kali diucapkan sahabat kepada para tabi'in. Jadi diambil adegan pertamanya. Ini hadis yang pertama kami dengar dari Rasulullah. Maka ketika mengajar, hadis itu yang pertama diperdengarkan kepada para tabi'in. Kalau kita kan enggak tahu. Yang kita tahu hadis pertama itu innamal a'malu binniyat. Padahal dia bukan hadis yang pertama. Hadis yang pertama itu tentang Rahman. Siapa yang mengasihi di bumi, Allah kasih dari di langit dan seterusnya. Ini hadis pertama yang Nabi sampaikan kepada sahabat, dan hadis pertama yang disampaikan sahabat ke tabi'in, dan hadis pertama yang disampaikan tabi'in kepada tabi'ut tabi'in. Namanya musalsal bil awaliyah. Ada lagi hadis musalsal bit tabassum. Musalsal Nabi tersenyum. Nah, ini salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Nuruddin Zinki, yaitu hadis ketika Nabi menyampaikannya, Nabi tersenyum. Dan ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib tentang bab doa safar. Lalu setelah selesai membaca hadis itu, Ali tersenyum. Tabi'in yang melihat itu bertanya, "Ya Abul Hasan, kenapa engkau tersenyum?" Kata Ali, "Aku melihat waktu itu Rasulullah juga tersenyum. Maka aku bertanya kepada Rasulullah, kenapa engkau tersenyum ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Aku tersenyum karena Allah tersenyum." Jadi ini diriwayatkan, bukan cuma teksnya, tetapi adegannya. Ini ilmu yang luar biasa dalam Islam. Sangat teliti dalam meriwayatkan ilmu, enggak ada cenah dalam Islam. Qila wa qal atau cenah katanya itu enggak ada. Semuanya benar dengan riwayat yang jelas. Nah, ada hadis tersenyum. Nabi menyampaikan satu hadis tapi tidak disebutkan dalam buku ini babnya apa. Yang jelas Nabi tersenyum. Nuruddin mengajarkan hadis ini kepada prajurit-prajuritnya karena dia raja, komandan militer dan juga ulama. Mengajarkan hadis ini. Setelah selesai menyampaikan hadis ini, Nuruddin mengatakan, dan setelah itu Rasulullah tersenyum. Tapi Nuruddin tidak tersenyum. Dan setelah menyampaikan hadis ini, Rasulullah tersenyum. Kemudian Nuruddin diam saja, tidak tersenyum. Orang-orang bertanya, "Ya Nuruddin, kenapa engkau tidak tersenyum?" Tersenyumlah walaupun dengan senyuman yang pahit untuk mengikuti sunnah. Karena ini hadis musalsal. Apa kata Nuruddin? "Wallahi inni la astahi minallah an atabassam was-salibiyun fi dunya." Demi Allah, saya malu tersenyum kepada Allah sementara orang-orang salib masih ada di dunia. Bayangin. Sampai untuk hadis yang tersenyum pun beliau tidak berani tersenyum karena malu kepada Allah, karena orang-orang salib masih menguasai dunia. Bagaimana dengan yang senyumnya bukan karena hadis, senyum karena sinetron, senyum karena tertawa, senyum karena urusan-urusan yang sia-sia, kita masih bisa melakukannya? Sedangkan negeri kaum muslimin ada di tangan Yahudi, di mana kita dengan Nuruddin? Padahal beliau senyumnya senyum sunnah, kita senyumnya senyum sia-sia, bahkan bukan mubah. Bahkan senyumnya kadang-kadang makruh dan haram, tapi kita bisa tersenyum dan tertawa terbahak-bahak sementara Palestina ada di tangan Zionis. Sedangkan Nuruddin tidak mau tersenyum karena sunnah, karena beliau malu kepada Allah sementara orang-orang salib masih menguasai dunia, sehingga kesedihannya luar biasa. Nah, akhirnya suatu malam Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada Nuruddin melalui ulama, tidak melalui orangnya, enggak langsung kepada Nuruddin. Inilah pentingnya melibatkan ulama dalam perjuangan dakwah. Ulama yang memimpin masjidnya Nuruddin di daerah Halab Aleppo suatu malam bermimpi. Mimpinya bertemu dengan Rasulullah, dan kita tahu hadis Nabi bahwa mimpi orang yang jujur adalah mimpi yang benar, kan ya? Asdaqukum ru'ya asdaqukum qawla. Orang yang paling benar mimpinya di antara kalian, fima makna, adalah orang yang paling benar ucapannya, yaitu para ulama. Sehingga mimpinya para ulama sebagian besarnya adalah mimpi ru'yah shadiqah, mimpi yang benar. Nah, ulama ini bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Ini juga jadi hadis, namanya hadis mimpi. Ketemu dengan Rasulullah, kata Rasulullah kepada ulama ini, "Sampaikan kepada Nuruddin bahwa mulai malam ini Allah telah mengusir pasukan salib dari Dimyat." Kemudian ulama ini mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana saya akan mengatakan ini kepada Nuruddin? Dia tidak akan percaya. Sedangkan saya tidak punya bukti apa-apa tentang orang-orang salib akan terusir dari dunia. Beri saya satu pertanda atau bukti agar Nuruddin percaya ya Rasulullah." Dalam mimpi. Kata Rasulullah, sampaikan kepada Nuruddin tentang doanya dalam perang Harim. Dulu ketika terjadi perang Harim, perang di Aleppo, ketika Aleppo dikepung oleh orang-orang Salib, pasukan Salib ada 30.000, pasukan Nuruddin hanya sekitar 3.000-an, tapi menang telak, bahkan bisa menawan dua orang pasukan kesatria Knight Templar. Jadi dua orang kesatria Knight Templar itu ditawan selama 15 tahun di penjara Hilb, Aleppo. Menang telak, padahal pasukannya jauh di bawah pasukan Salib. Nah, dalam perang itu, malam itu, Nuruddin berdoa dalam sujud yang panjang. Apa doanya? Allahumma ha'ulai ibaduka wa a'da'uk, wa ha'ulai ibaduka wa awliya'uk, fansur awliya'uka ala a'da'ik. Allahumma ansur dinaka wa la tansur mahmudan manil mahmudin al-kaid hatta tansurah. Apa kata Nuruddin? Ya Allah, mereka itu pasukan hamba-hambamu, tapi mereka musuhmu. Sedangkan ini pasukan hamba-hambamu juga, tetapi mereka penolong-penolong agamamu. Tolonglah para penolong agamamu atas musuh-musuhmu. Tolonglah agamamu, ya Allah. Janganlah engkau menolong Mahmud. Siapa Mahmud? Nuruddin. Nuruddin Mahmud Zinki. Janganlah engkau menolong Mahmud. Siapa Mahmud anjing itu sehingga engkau menolongnya? Coba lihat. Nuruddin menyebut dirinya kal, anjing. Saking menghinakan dirinya di hadapan Allah. Saya tidak ada apa-apanya, ya Allah. Jangan tolong saya, tolong agamamu. Siapa Mahmud? Seekor anjing sehingga engkau mau menolongnya? Tolong agamamu, ya Allah. Sampai gitu doanya Nuruddin malam perang Harim, sehingga menang telak. Nah, ini tidak ada yang tahu selain Allah, karena doanya dalam sujud. Kata Nabi kepada ulama tadi, sampaikan isi doa itu kepadanya sebagai bukti bahwa ini mimpi yang benar. Subuhnya ketika ulama ini bangun dari tidurnya, dia langsung mencari Nuruddin, dan Nuruddin itu selalu qiyamul lail, akhirnya diajak ke masjid dan disampaikanlah hadis ini atau mimpi ini kepada Nuruddin. Nuruddin tentunya tidak langsung percaya. Mana buktinya? Apa itu maksudnya? Sehingga kata dia, ada buktinya, ada pertandanya. Apa? Disampaikanlah kalimat, ya Allah, tolonglah penolong-penolong agamamu atas musuh-musuhmu. Tolonglah agamamu, janganlah engkau menolong Mahmud. Tapi dia tidak menyebutkan kalimat kal untuk memuliakan Nuruddin. Kan enggak enak bilang di depan raja, siapa Mahmud yang anjing itu? Kan enggak enak, ya. Makanya dia sembunyikan kalimat anjing ini karena memuliakan Nuruddin. Barulah Nuruddin menangis dan fasadaqa ru'ya, maka benarlah mimpi itu. Malam itu juga Salahuddin dengan seizin Allah berhasil mengusir pasukan Salib dari dunia. Ilham Allah berikan ke dalam para ulama, ke dalam fikiran dan mimpinya para ulama untuk bisa menjadi solusi bagi umatnya. Dan ini terjadi dalam banyak kasus sejarah Islam. Itulah sebabnya Umar menempatkan Ali di tempat yang sangat penting dalam kekuasaannya. Begitu juga Umar bin Abdul Aziz. Kalau antum baca kisah Umar bin Abdul Aziz, salah satu rahasia kesuksesan Umar bin Abdul Aziz itu adalah dekat dengan ulama juga. Jadi sebelum masa-masa Umar bin Abdul Aziz, raja-raja itu dekat dengan para sastrawan, seniman, penyair. Kenapa? Karena para penyair ini pada masa itu menjadi media yang paling ampuh untuk membangun opini publik. Kalau sekarang kan TV, media sosial, ya. Kalau dulu penyair. Penyair itu akan memuji raja, menyanjung-nyanjung raja, kemudian puisinya dibaca di pasar-pasar. Kan tempat-tempat keramaian, sehingga orang-orang akan ikut menyanjung raja. Jadi gimana kata penyair? Kalau penyair membuat puisi menjelek-jelekan raja, jatuhlah citra raja itu di masyarakat. Kalau penyair memuji-muji raja, naiklah citra dan figuritas seorang raja di mata para masyarakat. Artinya para raja sebelum Umar bin Abdul Aziz sangat dekat dengan penyair. Kalau penyair itu buat puisi yang bagus, dikasih uang ratusan dinar, 1 dinar 2,7 juta, ratusan dinar sekali ngasih. Sehingga orang yang paling kaya di masa itu adalah para penyair, sastrawan. Kalau antum baca ilmu sastra Arab, banyak sekali syair-syair tentang raja-raja di masa itu, raja-raja Bani Umayyah. Dan dibayar, bahkan ada banyak sayembara tentang sastra, mirip dengan stand up komedi kalau di kita, ya. Dibuatlah stand up syair. Siapa yang juara nanti akan dijadikan orang yang penting di istana, penasehatnya. Jadi pokoknya diberikan posisi di istana dan diberikan rumah, fasilitas segala macam. Ini luar biasa. Tapi ketika Umar bin Abdul Aziz jadi raja, khalifah, para penyair-penyair itu datang ke istana, ke pendoponya Umar bin Abdul Aziz, semuanya memuji Umar bin Abdul Aziz, menyampaikan puisi-puisi yang entah apa-apa, sampai berlebihan. Pokoknya kalau bahasa kita itu, langit, bintang, matahari, semua benda-benda angkasa masuk dalam syairnya. Memuji Umar bin Abdul Aziz. Umar hanya mendengar, setelah selesai mendengar semua syair mereka, mereka disuruh pulang. Tidak diberikan satu apa kepingan emas, satu pun tidak diberikan. Enggak ada yang diberikan apa-apa. Dibiarin aja. Udah capek-capek bersyair, ya udah silakan pulang. Enggak dikasih apa-apa. Akhirnya besok-besok mereka buat syair untuk menjelajahkan Umar bin Abdul Aziz. Jadi di masa Umar bin Abdul Aziz, yang dulunya istana dipenuhi para penyair, sekarang penyair sudah mulai keluar, masuklah para ulama ke dalam istananya Umar bin Abdul Aziz. Maksud dari hadis, seburuk-buruk ulama adalah ulama yang berada di pintu istana, itu bukan ulama yang memimpin dakwah, tetapi ulama yang mencari keuntungan dari para penguasa. Jangan memahami hadis secara teks saja, sehingga asal ketemu ada ulama di depan istana, ini ulama su, ulama jelek ini. Enggak, belum tentu. Innamal a'malu binniyat. Dan tidak ada yang tahu isi hati selain Allah, sehingga kita enggak boleh menilai orang lain. Bahkan di pendoponya Umar bin Abdul Aziz dipenuhi oleh para ulama, dan mereka tidak mengharapkan dinar dan dirham, tetapi mereka sengaja diundang oleh Umar, dan Umar belajar dan meminta fatwa dari mereka. Umar bin Abdul Aziz. Baca lagi Al-Fatih, Muhammad. Muhammad Al-Fatih bahkan sampai perang untuk membebaskan, bukan menaklukkan, membebaskan Konstantinopel. Dia membawa gurunya, ulama besarnya di dalam tenda, dan malam itu ulamanya tidak tidur. Kalau yang lain tidur, ulama tidak tidur. Seperti misalnya malam mau acara bergas berzikir, kita boleh tidur, ustaz tidak boleh tidur. Kenapa? Karena seperti perang Badar, prajurit disuruh tidur semuanya, cuma dua orang yang tidak tidur, Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Yang lain harus tidur. Kenapa? Biar mereka tidak sulit besok dalam untuk tenaganya, terus juga biar mereka gak khawatir. Karena waktu itu mereka khawatir sekali dengan jumlah yang sedikit. Sehingga Allah menurunkan rasa tenang, tidur. Bahkan bukan cuma tidur, Allah berikan mimpi yang indah sehingga semuanya mimpi basah. Malam perang Badar, mimpi junub. Sehingga ketika bangun dari tidur itu segar gitu ya. Udah segar tapi gak ada air untuk mandi junub. Allah turunkan hujan sehingga semuanya mandi air hujan. Subhanallah. Artinya selalu ada peran ulama di balik perjuangan dakwah, dan yang paling menginspirasi bagi saya pribadi adalah Syekh Izzuddin Al-Qassam dan Ahmad Yasin yang membuka jalan bagi munculnya gerakan mukawamah di Palestina, yaitu Hamas, dengan program Syekh Ahmad Yasin ketika pulang dari Mesir membuat program Intifadah Masjid, kebangkitan masjid. Beliau bagikan buku-buku Fiyadillah Al-Quran secara gratis kepada siapapun yang mau belajar. Di antara mereka muncul nama-nama Ismail Haniyeh, Khalid Mish'al, Yahya Ayyash. Ini semuanya murid-murid seorang ulama besar, walaupun bukan orang yang punya titel doktor atau profesor, yaitu Syekhu Falistin, Syekh Ahmad Yasin. Dari tarbiyah beliau lah akhirnya muncul nama-nama seperti tadi. Perdana Menterinya Ismail Haniyeh, kepala bidang politiknya Khalid Mish'al, seorang engineeringnya yang membuat semua kebutuhan artillerinya dan kavalerinya siapa? Yahya Ayyash, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah ikhwah sekalian, pelajaran dari kisah Nuruddin. Salah satunya adalah tentang kedekatan beliau dengan ulama. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan sertailah orang-orang yang benar. Dan orang-orang yang benar di sini salah satunya adalah al-ulama ar-rabbaniyyin. Ulama yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita dalam gerak dakwah kita dan dalam kehidupan pribadi kita, keluarga kita, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk bangsa kita ke depan, agar kita bisa benar-benar mendapatkan apa yang kita cita-citakan, yaitu negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.